Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-22 Dzulhijjah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 September 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah-langkah kita untuk melanjutkan thalabul ilmi dalam membahas sebuah karya dari Al-Imam Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Ahkam, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-6 yang disebutkan tahtal babul mawaqit, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu waktu mengakhirkan salatul isya sampai raqadan nisa wasibyan, sampai para wanita dan asibyan, anak-anak kecil, tertidur. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang ketika itu berada di sisi rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberanikan diri untuk mengetuk pintu beliau seraya mengkhabarkan keadaan para nisa dan sibyan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa la ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku ini, la amartuhum bi hadhihi shalah hadhihi sa'ah, aku akan memerintahkan mereka untuk mendirikan salatul isya pada waktu ini, yaitu waktu al-atamah, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu makna dari al-atamah." Ada beberapa faedah tambahan yang terkait dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Di antaranya adalah bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan waktu al-afdaliyah, yang mana waktu afdaliyah ini harus dilihat dari keadaan al-ma'mumin. Apabila mereka siap untuk melaksanakan salatul isya di akhir waktu, maka itulah yang afdal, itulah yang lebih utama. Dan telah kita bawakan hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda, bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'ahum ijtama'u ajjal." Adalah Nabi alaihi salatu wassalam kalau melihat makmumin sudah berada, sudah berkumpul di masjid untuk mendirikan salatul isya, maka beliau alaihi salatu wassalam menyegerakan waktu isya tersebut, yakni salat al-isya tadi. "Wa idza ra'ahum abta'u akhar." Dan apabila beliau alaihi salatu wassalam melihat kondisi-kondisi sahabah dalam keadaan hajah-hajah mereka masih belum terpenuhi, dalam masih menunaikan sebahagian hajat-hajat mereka, dan mereka lambat untuk berkumpul di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam akhar, mengakhirkan pelaksanaan salatul isya. Kemudian di antara faedah pula apa yang disebutkan oleh beberapa syurahul hadis dalam mensyarah riwayat ini pada lafaz wara'suhu yaqtur, dan telah kita sebutkan secara global pada pertemuan yang lalu. Yuhtamalu annahu yaghtasil lil janabah, disebutkan oleh al-Imam Si'di alaihi rahmatullah, kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dipanggil oleh Umar bin Khattab dan keluar menuju masjid beliau, wara'suhu yaqtur, kondisi rambut beliau meneteskan tetesan-tetesan air. Maka Imam Si'di alaihi rahmatullah mengatakan yuhtamalu, kemungkinan yang terjadi, annahu yaghtasilu lil janabah, beliau alaihi salatu wassalam baru selesai dari mandi janabah, au litabarrudi, atau beliau baru selesai mandi untuk mendinginkan kondisi suhu tubuh beliau. Karena kondisi kota Al-Madinah secara umum memiliki dua musim dan tidak ada musim yang ketiga. Apabila datang musim dingin, sangat dingin sekali, sampai kepada bilangan 13 derajat Celsius. Kalau di Taif mungkin bisa sampai turun butiran-butiran salju. Kalau kondisi musim yang kedua, yaitu musim panas atau dikenal dengan as-saifi, maka panasnya sangat panas sekali. Jadi dua cuaca yang sangat ekstrim berlawanan antara 6 bulan pertama dan 6 bulan yang kedua, sangat panas dan sangat dingin. Maka kemungkinan apa yang terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini adalah pada masa musim panas as-saifiyah, ketika Nabi Alaihi Salatu Wasallam membutuhkan untuk menyegarkan suhu tubuh beliau sebelum keluar menuju masjid untuk melakukan salatul isya, atau ghairi dzalik, atau mungkin sebab yang lainnya. Yang penting beliau melakukan ightisal, mandi sebelum mengimami sahabat-sahabat beliau pada saat akhir dari waktu isya. Kemudian ikhwati fillah ya rahakumullah, pada malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan hadis yang ketujuh atau hadis yang ke-50 kalau dilihat dari silsilah dari hadis yang pertama. Berkata musannif alaihi rahmatullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan dari ummahatul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza uqimatis shalah wa hadara al-asha'u fabda'u bil 'asha'. Al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza uqimatis shalah, apabila salat akan ditegakkan, iqamatus shalah sudah dikumandangkan oleh al-muadzin, wa hadara al-asha', pada waktu yang bersamaan makan malam telah siap. Fabda'u bil asya, perintah dari beliau alaihi salatu wassalam untuk memulai dengan al asya yang telah disiapkan tersebut. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marhamatullah. Wa an ibni Umar nahwuhu, dan dari riwayat Abdullah ibn Umar dengan lafaz yang semisalnya. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dalam riwayat al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat apabila makanan telah siap dihidangkan. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak boleh juga seorang melakukan salat dalam kondisi yudafi'uhu al-akhbathan, dia ingin menunaikan hajatnya. Al-akhbathan, buang air kecil dan buang air besar. Kalau keadaan seorang ingin melakukan atau mengeluarkan hajat-hajatnya tersebut, apakah itu buang air kecil atau buang air besar, sementara sholat akan ditegakkan, maka dahulukanlah untuk dia menunaikan hajatnya. Dua hadis ini adalah hadis yang sahih yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam membahas riwayat ini kita bisa membahas dari beberapa sisi. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan hadis ini. Salah seorang dari deretan ummahatul mukminin, salah seorang dari ahlul jannah. Akan tetapi tidak selamat dari lisannya orang-orang yang membenci al-Islam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya tidak akan selamat dari lisan-lisan mereka yang membenci al-Islam, karena merekalah yang membawa riwayat-riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dinukilkannya riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka terbongkarlah kesesatan-kesesatan yang ada di sisi mereka. Kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka yakini terbongkar dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah terbongkar dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang lainnya secara umum. Oleh karenanya, serangan-serangan al-hujum akan senantiasa sampai kepada para perawi hadis, terutama dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Akan tetapi itu semua tidak menjadikan mereka sebagai seorang yang tercela, karena kedudukan mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Azza wa Jal dan langsung dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang yang mencelanya tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepada sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, terdapat isyarah latifah, sebuah isyarah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang istri Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu mengkhidmah Nabi alaihi salatu wassalam dalam setiap keadaannya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ingin menyantap makan malamnya, Aisyah lah yang menyiapkan. Dan pernah satu kejadian, keluarlah hadis ini yang dinamakan dengan sababul wurud. Aisyah radhiyallahu anha telah menyiapkan, telah menghidangkan makan malam yang dibuat oleh beliau radhiyallahu taala anha, sementara waktu isya, waktu salatul isya akan didirikan, akan ditunaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam yang akan menjadi imam. Maka Aisyah bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang kau dahulukan? Apakah menyantap makananku ataukah pergi ke masjid untuk mengimami al-makmumin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam redaksi yang kedua, yaitu redaksi al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat apabila makanan telah dihidangkan. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam memakan hidangan yang telah diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemuliaan demi kemuliaan yang ada di dalam diri Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Akan tetapi pembenci-pembenci sunnah sangat vokal dalam menghukumi beliau sebagai salah satu dari deretan ahlun nar, dari kalangan kaum Syiah yang telah kita ketahui bersama sesatnya akidah mereka, kaum Syiah Rafidah. Kemudian dari sisi yang kedua, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita akan membahas hadis ini dalam kandungannya. An-Nabiyya alaihi salatu wassalam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah wa hadara al-asha fabda'u bil asha." Apabila salat telah atau akan ditegakkan, apabila salat akan ditegakkan, sementara makan malam telah siap untuk dihidangkan, maka mulailah untuk menyantap makan malam tersebut. Penyebutan al-asya dalam hadis ini adalah ala sabilil mithal, berlaku padanya apabila ada hidangan-hidangan yang lain, seperti misalkan hidangan makan siang yang akan bertepatan dengan sholat al-zuhur. Maka yang menjadi syahid dalam pembahasan ini bukan hanya khusus pada al-asya, bukan hanya khusus pada makan malam. Makan siang pun apabila telah siap untuk dihidangkan, maka salatul zuhur diakhirkan. Dijelaskan oleh para ulama beberapa alasan kenapa salatul isya atau mungkin al-maghrib atau mungkin al-zuhur dikalahkan dengan perkara duniawi. Seorang yang makan untuk mengenyangkan perutnya, untuk memuaskan rasa laparnya. Kenapa perkara duniawi dikalahkan dengan perkara ukhrawi? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, kalau yang ada di zaman kita sekarang, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Beliau memiliki jawaban yang sangat bagus ketika ditanya dalam perkara ini, yang mana kesimpulan dari jawaban-jawaban mereka adalah yang berkaitan dengan keadaan akhirat seseorang itu memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya adalah al-khusyu'. Sementara al-khusyu' tidak akan bisa untuk dilakukan dalam keadaan seorang musalli, seorang yang melakukan sholat, masih memikirkan perkara-perkara duniawi. Jadi biarkan selesai dulu perkara duniawinya. Silahkan makan dulu. Setelah perutnya kenyang, kemudian lakukanlah sholat al-isya atau al-maghrib atau al-zuhur ketika makan siang yang dihidangkan. Maka khusyuknya seorang yang sholat akan membawa sholatnya menjadi sholat yang berkualitas. Berbeda dengan seorang yang melakukan sholat dengan fikirannya tidak tahu kemana. Jasadnya mungkin bersama kaum muslimin melakukan sholat, akan tetapi fikirannya memikirkan makanan yang telah dihidangkan oleh keluarganya, memikirkan makanan yang telah dihidangkan oleh istrinya di rumah. Maka yang ada di fikirannya adalah bagaimana saya cepat-cepat selesai dari sholat berjamaah dan langsung pulang untuk menyantap makan malam atau makan siangnya. Maka ini adalah sesuatu yang dihindarkan di dalam syariat Islam. Karena ketika seorang menghadap Rabbnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, haruslah dalam kondisi yang paling siap, haruslah dalam kondisi yang paling baik, yang tidak lagi dia memikirkan perkara-perkara duniawinya. Pernah ditanya oleh seorang penanya kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, hadith la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, hal yuaddi man fa'ala dhalika ila butlani salatihi? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz sempat ditanya, hadith yang ada di hadapan kita sekarang, apabila dilanggar oleh seorang muslim, jadi dia ada pada sebuah hidangan makanan, begitu pula hadis dalam redaksi yang kedua dalam Imam Muslim, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dia ingin buang air kecil, dia ingin buang air besar, akan tetapi jamaah salat sedang ada, sedang didirikan, dia tidak ingin ketinggalan jamaah salat. Maka ketika ada seorang muslim yang melanggar hadis ini, ditanya kepada beliau, hal yuaddi man fa'ala dzalika ila butlan salatihi, apakah salatnya yang dikerjakan dalam kondisi perutnya lapar, kemudian dia ingin makan, dalam kondisi dia ingin menunaikan hajatnya di kamar mandi, tapi sayang kalau ketinggalan salat berjamaah, apakah batal salatnya dia karena dia melanggar hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Dijawab oleh beliau, al jawabu bihasabi halatihi, tergantung dari keadaannya. Fa in kana intaha bihi al-halu ila annahu la yash'ur bima yaqulu li shiddati mudafa'atihi al-akhbathain fa salatuhu ghairu sahihah. Tergantung dari keadaannya, kata beliau. Apabila dalam kondisi dia melakukan salat sama sekali tidak merasakan kekhusyuan karena kebelet untuk melakukan hajat di kamar mandi, untuk menunaikan buang air kecil atau buang air besarnya, sehingga konsentrasinya terpecah, dan dia menahan hajat tersebut demi tidak ketinggalan sholat berjamaah, maka dia menahan dari awal sholat sampai akhir sholat, maka kata beliau, fa salatuhu ghairu sahihah, sholatnya tidak sah. salatnya tidak sah. Wa in kana yastati'u ayudafi'u wa la yushawwish. Sementara kondisi yang kedua, apabila dia masih ada sekedar keinginan, hanya sekedar keinginan untuk ke kamar mandi, hanya sekedar keinginan untuk menyantap makanan, dan insyaallah taala akan kita masuk kepada perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat kapan makanan itu bisa kita makan dalam hidangannya, kapan tidak boleh untuk kita makan. Pembahasan setelahnya insyaallah. Maka kata beliau, wa in kana yastati ayudafi wa la yushawish, keinginannya, kebeletnya itu tidak terlalu ke kamar mandinya, hajatnya untuk kamar mandi hanya sekedar niat awal, masih belum, masih bisa ditahan, dan menahannya bukan sampai menahan yang menghilangkan konsentrasinya, yakni belum kebelet sekali. Maka kata beliau, kalau dia bisa untuk menahan dan la yushawwish, tidak mengganggu dia sebagai seorang musolli, artinya dia masih bisa konsentrasi untuk membaca, untuk melengkapi rukun-rukun sholatnya, membaca zikir-zikir sholatnya, maka kata beliau, fasolatuhu sahihah ma'al karohah. Fasolatuhu sahihah ma'al karohah. Maka sholatnya tetap sah, akan tetapi dia telah melakukan sebuah hal yang dibenci di dalam Islam. Karena yang harus dia kerjakan sebenarnya adalah keluar dari sholatnya dan menunaikan hajatnya. Sekali lagi, ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala harus dalam kondisi terbaik. Tidak ada perkara-perkara duniawi yang dia pikirkan, tidak ada hajat-hajat yang dia tahan, semuanya telah selesai. Tidak ada yang tersisa kecuali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sempat ditanya dari apa yang berkaitan dengan perkara yang pertama, yaitu bagaimana syarat-syarat apabila seorang lebih disarankan untuk mendahulukan makan malamnya dibandingkan sholatul isya berjamaahnya. Maka Syekh memberikan kesimpulan bahwasanya dalam perkara tersebut ada tiga syarat. Syarat yang pertama, hudurut ta'am, makanannya telah siap dihidangkan, bukan sedang dimasak, bukan masih di atas kompor, bukan masih dikerjakan, tapi sudah siap untuk dimakan, sudah siap dihidangkan, sudah di atas piring, sudah siap untuk dimakan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua kata beliau, tawqanun nafsi ilaihi. Tawqani an-nafsi ilaihi. Ini syarat yang kedua. Adanya keinginan untuk memakan makanan tersebut. Adanya keinginan untuk menyantap makanan tersebut. Dalam kondisi kita lapar, memang ingin memakan makanan yang telah siap tadi. Tapi kalau kondisi kita kenyang misalkan, ya sholatul jamaah yang lebih didahulukan. Tapi kalau kondisinya lapar, maka silahkan menyantap makanan tersebut. Syarat yang ketiga kata beliau, al-qudratu ala tanawulihi syar'an wa habsan, atau syar'an wa hissan. Al-qudratu ala tanawulihi syar'an wa hissan. Dia memiliki kemampuan untuk memakan makanan yang telah dihidangkan tersebut, baik secara syar'i ataukah secara kenyataan yang ada. Contoh kecil pada syarat yang ketiga, seorang yang telah dihidangkan makan siang dalam kondisi dia lapar. Jadi syarat yang pertama ada, syarat yang kedua ada. Syarat yang pertama apa? Makanannya sudah terhidang. Syarat yang kedua, syarat yang pertama makanannya telah terhidang, syarat yang kedua makanannya siap untuk dimakan dan dia memiliki keinginan. Syarat yang kedua, dia memiliki keinginan untuk memakan tersebut. Tapi tidak adanya syarat yang ketiga. Jadi makan siang sudah disiapkan, sholat duhur akan didirikan iqamah atau akan dilafadzkan iqamah oleh al-muadzin dalam kondisi dia sedang berpuasa. Berarti dia tidak mampu untuk memakan, untuk menyantap makanan tersebut syar'an. Karena Allah Subhanahu wa taala yang melarang dia. Dalam kondisi dia lapar, dalam kondisi makanannya sudah terhidang. Ini masuk kepada syarat yang ketiga. Jadi apa yang dia dahulukan? Ya dia enggak makan karena dia sedang puasa. Kecuali dia ingin membatalkan puasanya. Kalau dia sedang mengganti puasa, mengqadha dari puasa Ramadan, maka la tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Maka tetap dia datang ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah, walaupun syarat yang pertama dan kedua sudah ada. Dia lapar dan makannya telah terhidang, tapi tidak ada syarat yang ketiga. Ini secara syar'an. Kalau secara hissan, adamul qudrah secara hissan, dia tidak mampu secara kenyataan yang ada. Contoh kecilnya adalah ketika seorang dihidangkan makan malam, sementara sholatul isya akan didirikan di masjid-masjid kaum muslimin. Syarat yang pertama, makanan sudah terhidang. Syarat yang kedua, dia lapar. Memang waktunya dia untuk makan malam. Syarat yang ketiga, belum sampai dan belum bisa terpenuhi. Kenapa? Karena makanan yang terhidang sedang panas sekali. Tidak bisa langsung disantap. Mendidih. Ketika dia menyantap, maka akan memudaratkan. Lidahnya akan bermasalah, lambungnya, dan yang seterusnya. Maka kalau keadaannya seperti ini, belum siap untuk dimakan secara langsung, masih butuh waktu untuk didinginkan, masih, maka dalam kondisi seperti ini masuk kepada adamul qudrah. Syarat yang ketiga berarti belum terpenuhi. Maka dia tetap berangkat untuk ke masjid dan melaksanakan sholatul isya secara berjamaah. Setelah itu baru dia pulang dan menyantap makanannya. Maka ini tiga syarat yang dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat-riwayat yang ada di hadapan kita sekarang adalah bagaimana al-Islam mengatur dengan sempurna perkara sampai sekecil ini, yaitu ketika seorang dihadapkan dengan dua pilihan, sholat ataukah makan. Dan tidak ada pada agama-agama selain Islam yang merinci urusan-urusan agama mereka dengan serinci ini. Ini menunjukkan dan menambah keyakinan kepada kita bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman di dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. Saking sempurnanya, seluruh ajaran Islam, seluruh perkara-perkara yang akan terjadi di kehidupan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau bertugas untuk mensyarah dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Kemudian faedah lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin di dalam syarah beliau terhadap Al-Umdah yang berjudul Tanbihul Afham, An-nahyu 'anil salati hal hudurit ta'am, larangan yang berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita mendatangi salat. Larangan untuk kita mendatangi salat apabila makanan telah siap terhidang. Alladhi yuridu akluhu, bagi mereka yang ingin, ya ini masuk kepada syarat yang kedua, bagi mereka yang ingin untuk memakan makanan tersebut. Au mudafa'atul bauli wal ghaiti, dan larangan bagi mereka yang menahan hajatnya, buang air kecil atau buang air besar, untuk mendatangi salat, karena dua hajat tersebut lebih diutamakan untuk dia tunaikan. Li'annahu yamna' huduril qalbi fis shalah, alasannya karena ketika kita menahan untuk memakan makanan yang telah siap, menahan dua hajat di kamar mandi, maka kata beliau, yamna' huduril qalbi fis shalah, akan sulit kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat-sholat kita. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau, annas sholata tuakhkhar inda huduri ta'am, boleh sholat wajib itu kita akhirkan pelaksanaannya apabila makanan telah siap untuk disantap. Dan ini bukan bagian dari meremehkan sholat-sholat yang ada, bahkan ini adalah memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan dianggap bahwasanya ketika kita mendahulukan makan malam kita dibandingkan sholatul isya secara berjamaah, artinya kita adalah orang yang menghinakan sholatul isya. La, akan tetapi harus dengan batasan-batasan yang kita memahami sendiri. Apabila hal ini terus kita lakukan setiap waktu makan malam dihidangkan, setiap waktu makan malam, setiap mungkin sering-sering sekali, maka ini juga tidak terpuji. Maka dilihat tergantung kondisi yang ada. Apabila satu dua kali keadaannya dia meninggalkan sholatul berjamaah di masjid Allah subhanahu wa ta'ala karena menyantap hidangan makanan makan malam yang telah disiapkan oleh keluarganya, maka satu dua kali tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal tersebut dalam hadis ini. Bahkan hal tersebut diperbolehkan dan jangan sekali-kali melakukannya terlalu sering. Karena khawatir kita akan masuk kepada tanda-tanda mereka orang munafik yang malas untuk mendirikan salat berjamaah dengan alasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mencari dalih, mencari pembenaran. Ini yang dilarang di dalam al-Islam. Kemudian kata beliau pada faedah yang berikutnya, innahu idza lam yahdhur at-ta'am aw ahassa bil baul aw al-ghaidi wa lam yasil haddul mudafa'ah fala ba'sa bis shalah. Kalau memang makanan yang akan dia makan masih belum terhidang, masih dalam proses, atau mungkin dalam kondisi sedang disiapkan dan dia masih belum terlalu menginginkan makan makanan tersebut, atau keadaan kedua, ahassal baul awil ghaiti, dia menahan buang air kecil atau buang air besar hajatnya di kamar mandi, walam yasil haddul mudafa'ah, dan bukan sampai menahan seperti orang yang kebelet, yang sudah akan mengeluarkan hajat tersebut, artinya masih bisa untuk ditahan, seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz dalam fatwa beliau tadi, fala ba'sa bis shalah, maka silahkan dia untuk mendirikan dan menunaikan sholat yang ada. Jadi keadaannya adalah fleksibel, tidak kaku, inilah al-Islam, mudahnya syariat Islam. Kemudian faedah yang terakhir yang dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, al-i'tina'u bihuduril qalbi fis shalah, wajib atas kita semua untuk benar-benar menghadirkan hati-hati kita khusyuk di dalam salat-salat kita, wa izalatu syawagil anhu, dan kita menghapuskan segala kesibukan yang bisa mempengaruhi kita tidak khusyuk di dalam salat. Jadi ada hajat yang belum terpenuhi, selesaikan dulu, karena target utama kita di dalam salat adalah mendapati salat dalam keadaan khusyuk, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat salat tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, ada beberapa faedah lain yang berkaitan dengan riwayat-riwayat yang ada, terutama ikhtilaf yang ada di kalangan para ulama al-madhahib al-fuqaha, terkhususnya a'immah al-madhahib al-arba'ah, tentang hukum sholat seorang muslim yang menahan buang air kecil atau buang air besarnya, menahan hajatnya di kamar mandi. Yaitu tadi alasannya mungkin banyak. Salah satunya mungkin karena tidak ingin ketinggalan sholatul berjamaah, sholat berjamaah. Jadi dia tahan sementara, dan posisi menahan buang hajat ini ada beberapa kondisi seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Al-Utsaimin, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Ibn Baz. Kalau Syekh Ibn Baz menyebutkan apabila dia bisa menahan dan tidak mengganggu, la yushawwish, ini syahidnya, la yushawwish salatuh, tidak mengganggu keadaan salatnya dia. Artinya dia masih bisa konsentrasi walaupun terganggu konsentrasinya dengan perkara-perkara tersebut, maka salat tersebut sahihah, akan tetapi dia melakukan sesuatu yang dibenci. A'immah al-madhahib al-arba'ah memiliki pendapat yang bisa kita sebutkan insyaallah taala setelah adzanul isya, yang mana yang sahih dalam bab ini adalah pendapat Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, yang mereka kurang lebihnya memiliki pendapat seperti apa yang telah dinukilkan atau difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ikhuti fillah ya ra'akumullah, madhab Syafi'iyah, begitu pula Al-Hanabilah, dalam permasalahan ini memiliki kesimpulan seperti apa yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, wal masyhuru min madhhabina, dan yang telah kita ketahui dari madhab kami, wa madhahibul ulama, dan madhab para ulama, sihhatu salatihi ma'al karaha, tetap sah hukumnya salat mereka orang yang sedang menahan buang hajatnya ketika dia melakukan salat berjamaah, tetap sah salatnya ma'al karaha, akan tetapi dia melakukan satu hal yang telah dibenci dalam syariat Islam. Adapun madhab al-Hanafiyah, mereka memiliki pendapat al-karahatu mutlaqan. Al-karahatu mutlaqan. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apa yang diinginkan oleh madhab al-Hanafiyah adalah karahiyatut tahrim. Artinya mereka melarang apabila seorang yang memiliki hajat, yakni dalam arti menahan buang air besarnya, menahan buang air kecilnya, kemudian dia melakukan sholat, maka indal hanafiyah adalah sesuatu yang dilarang, karahiyatut tahrim, dilarang dan tidak boleh untuk dia kerjakan. Adapun madhab al-Maliki memiliki kesimpulan yang kurang lebih dengan apa yang telah kita nukil dari Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Madhab al-Malikiyah memiliki sedikit perbedaan, yaitu annahum yaqulun idza wasala al-haqin. Al-haqin atau al-haqib adalah dua lafaz yang sangat ma'ruf di kutubul fuqaha. Jika antum mencari dalam kitab-kitab fikih para ulama, al-haqin adalah salatnya seorang yang al-haqin, yaitu menahan buang air kecil. Begitu pula al-haqib. Jadi al-haqin, al-haqib adalah dua lafaz yang sangat masyhur di kutub para al-fuqaha. Maka dijelaskan oleh madhab al-Malikiyah, annahum idza wasala al-haqin ila haddi la yaqdir ma'ahu ala al-ityan bil faradi aslan ya'ti ma'ahu lakin bi masyaqqah fa innahu yubtiru shalah. Maka kesimpulan dari pendapat al-Imam al-Malik, al-Imam Malik alaihi rahmatullah, yang mengikuti madhab beliau al-Malikiyah, adalah apabila seorang yang menahan buang air kecil dan tetap melakukan sholat dalam kondisi yang dia lakukan adalah sholat-sholat wajib dan keadaan yang sangat sulit untuk dia tahan, artinya dia tetap ingin mengerjakan sholat berjamaah apalagi waktunya mungkin sudah tidak nutut lagi apabila dia buang hajatnya dalam kondisi masyakkah, dalam kondisi penuh dengan kesulitan, mungkin sampai dia melakukan sesuatu yang orang kebelet untuk melakukannya dalam sholatnya, maka kalau keadaannya seperti itu dengan masyakkah dia melakukan sholat wajib tadi, yubtiru sholatu, maka sholatnya batal, tidak bisa untuk dia kerjakan dan harus dia ulangi walaupun sudah keluar waktunya, karena sholat tersebut dianggap oleh madhab al-Malikiyah sebagai sholat yang batal. Dan perbedaan apa yang ada di sisi al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah serta al-Hanabilah adalah kalau al-Imam al-Malik, al-Imam Malik alaihi rahmatullah, beliau memiliki pendapat wa huwa athimun. Mereka yang melakukan sholat dalam kondisi menahan hajatnya, buang air kecil, buang air besar, dan masuk ke dalamnya buang angin, adalah seorang yang athim, seorang yang berdosa, karena dia telah menyelisihi sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dia tidak mengerjakan sholat dengan al-khusyuk. Tapi yang rajih seperti yang kita nukilkan sebelum adzanul isya tadi, bahwasanya yang rajih dalam permasalahan ini adalah madhab al-Hanabilah dan madhab al-Syafi'iyah, yang mana sholat mereka yang menahan buang angin, yang menahan buang air kecil, yang menahan buang air besar, hajatnya secara umum, maka tetap sah, akan tetapi mereka melakukan sesuatu yang dibenci di dalam syariat Islam. Apakah mereka berdosa? Maka itu kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di setiap salat kita diminta untuk beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang semacam ini. Misalkan kita emang sudah di rakaat terakhir, kemudian ingin melakukan hajat di kamar mandi, tinggal salam bersama imam. Maka dengan istighfarnya kita setelah sholat, kita mengharap apa yang kurang tadi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bissawab. Jadi tidak batal sholatnya dan tidak pula mendapatkan dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan masuk kepada hadis yang ke-8. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Bismillah, jika menahan buang angin apakah disamakan dengan menahan buang hajat dan bagaimana sahnya salat yang dilakukan? Telah kita bahas, salatnya tetap sah sesuai dengan madhab yang rajih dalam permasalahan ini. Afwan, apakah boleh minum langsung dari teko atau bejana yang besar? Mohon penjelasannya. Kalau hajat yang ada, kebutuhan yang ada, antum minum dari bejana yang besar, maka dipersilahkan. Tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ada larangan dari beliau alaihi salatu wasallam adalah bernafas di dalam bejana, bernafas di dalam gelas, bernafas di dalam botol, dan yang seterusnya apabila ada hajat. Akan tetapi jika ditinggal, maka Hal ini jauh lebih utama. Dan apa hukum sholat di kandang kambing dikarenakan masjid jauh dari kebun? Kandang kambing bisa dipakai untuk melakukan sholat, karena larangan dari Nabi SAW adalah melakukan sholat di kandang unta. Dan Indonesia alhamdulillah tidak ada kandang unta, jadi diperbolehkan untuk melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kadang sholat maghrib ketinggalan karena menyantap makanan pada saat berbuka ketika puasa. Apakah ini masuk dalam hadis ini? Kondisi yang ada secara zahir masuk ke dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, karena antum akan sedang menyantap makan malam dan makanan tersebut telah siap dihidangkan dan tiga syaratnya telah terpenuhi: hudurut ta'am, makannya sudah siap, kemudian kalian memiliki keinginan karena lapar akan berbuka puasa, dan yang ketiga adalah al-qudrah, mampu untuk memakan hal tersebut. Masuk ke dalam hadis tersebut, sehingga yang lebih didahulukan adalah menyantap makanan tersebut daripada sholat maghrib secara berjamaah. Tolong nasihatnya untuk santri yang bermudah-mudahan keluar dari sholat berjamaah. La tubtilu a'malakum. Apabila keluarnya dalam keadaan mencari-cari alasan, bermain-main, maka ittaqullah ya ayyuhat talabah. Akan tetapi apabila keluarnya dalam kondisi menunaikan hajatnya, buang air kecil dan buang air besar, maka dipersilahkan, dan yang menjadi barometer atau tolak ukur adalah kejujuran dari kita masing-masing. Kejujuran dari kita masing-masing. Kita batal sholat karena malas, hati-hati dari ayatul munafik. Jika suami istri bersentuhan atau berjima, apakah termasuk hadis tersebut melampiaskan hajatnya? Apa yang dibahas oleh para ulama dalam permasalahan ini, seperti yang telah sering saya ulang, kita ini generasi yang terbelakang, sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini telah ditanyakan kepada para ulama dalam fatwa-fatwa mereka. Maka disebutkan oleh mereka, diantaranya adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, Syekhuna Hafidhullah Wara'a, apakah hajat tersebut mencakup seluruh hajat yang bisa mengganggu sholat-sholat, ataukah hanya terbatas pada tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, makan dan dua hajat besar, yakni dua hajat seorang yang ada di kamar mandi, buang air kecil dan buang air besar, apakah terbatas pada tiga perkara tersebut? Maka jawaban beliau, tidak terbatas pada tiga perkara tersebut, masuk kepada hajat-hajat yang lainnya pula yang dimiliki oleh seorang insan, karena manusia ini memiliki banyak hajat, hawaij, kebutuhan-kebutuhan mereka. Mungkin yang memiliki pekerjaan semisal tukang misalnya, akan memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, karena kalau tidak diselesaikan akan mengganggu sholatnya, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang akan mengganggu kekhusyuan sholat. Maka inti dari perkara hajat atau kebutuhan yang ada di sisi manusia adalah bagaimana dia bisa menunaikan hajatnya sehingga sholat yang dia kerjakan akan mudah mendapatkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hajat-hajat tidak terbatas pada tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah penyakit ain itu dan apa tanda-tandanya dan cara menanggulinya, dan cara mengobatinya mungkin ya, bagaimana? Penyakit ain adalah penyakit yang keluar dari pandangan mata seorang yang hasad kepada kita. Karena seorang yang hasad akan menginginkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang ada di diri kita hilang. Dan pandangan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-ainu haqqun. Penyakit ain adalah penyakit yang hak, yang memang benar dan terrealisasi dan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula di zaman-zaman generasi setelah beliau alaihi salatu wasallam. Tanda-tandanya adalah apabila sebuah kenikmatan hilang secara tiba-tiba. Misalkan seorang memiliki anak kecil yang lucu sekali, ternyata dibawa keluar, dibawa ke pasar, misalkan dibawa ke tengah-tengah masyarakat, ternyata berjalannya waktu, satu minggu, satu bulan, satu tahun, anaknya menjadi anak yang tidak lucu sama sekali. Yang sebelumnya mungkin gemuk, menjadi kurus. Dan tanpa ada pernyataan apa-apa dari pihak tenaga medis, ini terserang penyakit ini, tiba-tiba saja. Maka sesuatu yang tiba-tiba hilang, itulah tanda-tanda dari penyakit ain, karena bersumber dari pandangan mata seorang yang hasad. Maka cara mengobatinya adalah dengan cara mengambil air wudu dari orang yang hasad tersebut, kemudian dibasuh kepada orang yang terkena penyakit ain tadi. Bagaimana kalau kita tidak tahu siapa yang hasad? Ya, dicari bagaimana semaksimal mungkin sehingga penyakit ain itu bisa diobati. Karena obatnya hanya itu, dengan membasuh air wudu dari seorang yang hasad tersebut. Sehingga kalau kita punya kenikmatan, banyak-banyak disyukuri, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicabut begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang yang banyak memiliki kenikmatan, terlebih kenikmatan-kenikmatan yang mungkin akan mendatangkan pandangan-pandangan yang hasad, mungkin anaknya yang lucu-lucu atau rumahnya yang mewah atau kendaraannya yang mewah dan yang semisalnya, maka disarankan untuk memperbanyak zikir pagi dan zikir petang. Memperbanyak zikir pagi dan zikir petang untuk menangkal sesuatu yang dia tidak inginkan dari penyakit ain tersebut, yang dia bacakan untuk dia sendiri, dan dia menganjurkan keluarganya pun untuk membaca zikir-zikir tersebut. Apa hukum berjenggot? Berjenggot wajib. Berjenggot adalah perkara yang wajib dan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan seorang imam yang dalam sholatnya ingin buang hajat, namun imam tersebut takut makmum bubar karena imam tersebut tahu bahwa rata-rata makmum belum tahu cara-cara ketika ditinggal imam? Maka seorang imam wajib untuk memberikan ilmu kepada para makmum, dan insyaallah ta'ala ini adalah perkara yang sangat ma'ruf. Apabila seorang imam keluar, maka akan maju seorang makmum yang berada di belakangnya. Dan jangan sampai seorang imam merasakan kekhawatiran yang mungkin bisa menjadi itu adalah bagian waswasah dari asyaitan. Apa boleh kita melanjutkan sholat ketika menahan buang hadas, buang hajat, dan sholat di dalam rakaat terakhir? Seperti yang telah kita jelaskan, apabila tidak terlalu kebelet, masih bisa ditahan, masih bisa membaca, masih bisa konsentrasi di dalam sholat yang ada, bacaan-bacaan masih bisa kita ukur, maka silahkan untuk dilanjutkan. Akan tetapi yang afdol tentunya keluar dan menunaikan hajat tersebut. Apakah boleh menggunakan uang riba untuk memberi makan fakir miskin? Jangan. Uang riba tidak boleh disalurkan kecuali kepada fasilitas-fasilitas umum, membuat jembatan, membuat kamar mandi umum, membuat perkara-perkara yang dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara luas, kaum muslimin ataukah non-muslim. Maka kalau memberi makan fakir miskin, sebuah amalan soleh, it'amut ta'am, tidak boleh diambil dari perkara-perkara riba dan harus digunakan dengan perkara-perkara yang baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Innallaha tayyibun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, la yaqbal, dan tidak akan menerima amalan dari hamba-hambanya kecuali dari perkara yang baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.